بيوم إحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. Baca syarahnya. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala, ay khalaqal khalqa wala naqulu lam yasir khaliqan illa ba'da an khalaqahum, bal huwa yusamma khaliqan minal azali la bidayatan lidzalika, la bidayata lidzalika. Amma khalaqahu innama huwa mutajaddidun. Amma khalquhu innama huwa mutajaddidun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Kalau kemarin sebelumnya telah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memiliki nama dan sifat sebelum Allah menciptakan makhluk. Ya. Walam yazdad bikaunihi syai'an. Perhatikan di sini, dan tidak sedikit pun bertambah sifat Allah bikaunihim, tidak bertambah sedikit pun sifat Allah dengan keberadaan mereka, keberadaan makhluk. Lam yakun qablahum min sifatih, yang sebelum keberadaan mereka memang bukan sifatnya. Ya, kata Syaikh Shalih Fauzan, ai khalaqal khalqa, yaitu Allah menciptakan makhluk. Ya, wala naqul, dan kita tidak katakan walam yasir khaliqan, Allah belum menjadi sang pencipta ila ba'da an khalaqahum, kecuali setelah Allah menciptakan mereka. Enggak demikian. Bal huwa yusamma khaliqan minal azali, bahkan Allah dinamakan sang maha pencipta sejak zaman azali. Ya, sejak zaman yang la bidayata li dzalik, yang enggak ada awal permulaan. Ya, azali lawan abadi. Sejak dahulu. Innama huwa mutajaddidun. Ya, maka itu adalah berulang-ulang aja. Terus lanjut faza, kama kana bi sifatihi azalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, sifat-sifatnya adalah azali, kadzalika la yazalu 'alaiha abadian. Maka demikianlah sifat-sifat Allah juga akan abadi. Ya. Lanjut faza syarahnya. Wala syarihu rahimahullahu ta'ala, kama annahu mausufun bisifatihi azaliyan, ya'ni la bidayata lidhalika, kathalika sifatuhu tulazimuhu subhanahu fil mustaqbali, fahuwa bisifatihi abadiyun la nihayata lahu, antal akhiru fala ba'daka syai'un, bismika wa sifatika. La wala yuqalu inna hadhihi sifati tanqati'u anhu fil mustaqbali, bal hiya mulazimatun lahu subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kama annahu mausufun bisifatihi azaliyan, sebagaimana Allah disifati dengan sifat-sifat yang azali, yakni la bidayata lidzalik, yaitu yang masa yang tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya. Kadzalika sifatuhu tulazimu subhanah fil mustaqbal, demikian pula sifat-sifat Allah itu tulazimuhu, akan senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala fil mustaqbal, pada masa yang akan datang. Yaitu fahuwa bisifatihi abadiyun, maka Allah dengan sifat segala sifat-sifatnya abadi, la nihayata lahu, tidak ada endingnya, antal akhiru falaisa fala ba'daka syai'un, engkau adalah yang akhir, yang tidak ada sesuatu apapun setelah engkau, bismika wa sifatika, dengan namamu dan sifat-sifatmu. Ya la yuqal, tidak boleh dikatakan inna hadhihi sifati tanqati'u anhu fil mustaqbal, bahwasanya sifat-sifat Allah semua ini akan terputus di masa mendatang. La bal hiya mulazimatun lahu subhanah, bahkan sifat-sifat itu akan senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala semua, walaupun nanti ya mungkin Allah hancurkan langit dan bumi. Berarti nanti sifat turun, ya sifat turun itu kan keterkaitannya dengan adanya langit dan bumi, ya innallaha ya, inna rabbakum yanzilu minasama'id dunya ila sama'id dunya fi sulusil lailin akhir, sesungguhnya Rabb kalian turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Langit bumi udah hancur gimana? Ya udah kita serahkan aja pada Allah. Kita tidak katakan sifat nuzul udah enggak ada lagi, tidak demikian. Paham enggak sini? Sifat nuzul udah enggak ada lagi. Ya udah, serahkan aja pada Allah. Nah. Kemudian lihat di matan. Laisa ba'da khalqil khalqi istafada isma al-khaliq. Ya. Bukanlah setelah menciptakan makhluk baru Allah mendapatkan nama nama al-khaliq. Nah, mengenai hal ini kata Syekh, hadza tawdihun wa taqrarun lima sabaq. Ini sudah penjelasannya berulang dari sebelumnya. Ya, lihat. Berikutnya, wala bi ihdasil bariyati istafada ismal bari. Dan bukan pula karena Allah menciptakan, mengadakan bariyah, mengadakan makhluk, ya baru kemudian Allah mendapatkan nama al-bari, sang pencipta. Enggak demikian. Lanjut bahasa. Min asma'illahi azza wa jalla al-bari. Taib, diantara nama-nama Allah adalah al-bari. Terus? Ya'ni al-khaliqi. Maksudnya al-al, ya'ni itu berarti isim setelah ya'ni maf'ulun bih, ya'ni al-khaliqa. Ya, apa maksud al-bari al-khaliqa, sang maha pencipta. Terus? Bari al- nah, itu dari fi'il baro. Barol khalqa. Berasal dari fi'il baro. Baro maknanya khalaqa. Ya, berarti barol khalqa, khalaqal khalqa. Yaitu Allah telah menciptakan makhluk, yakni ya'ni khalaqahum fa khalaqahum ya'ni khalaqahum fa huwal bari, yaitu Allah menciptakan mereka maka Allah al bari. Al bari sama dengan al khaliq. Terus wa hadzal ism wa hadzal ismu mulazimun li dzatihi laisa lahu bidayatan. Nah, bidayatun isim laisa muakhar. Maka nama ini mulazimun lahu, senantiasa ada pada Allah. Ya, laisa lahu bidayatun, tidak ada permulaan. Bukan maknanya baru ketika Allah menciptakan arsy, menciptakan kolam, baru Allah disebut al-bari al-khaliq. La. Sebelum itu Allah sudah menyandang nama al-khaliq al-bari. Sebelum Allah mencipta makhluk sekalipun. Ya, karena seluruh nama dan sifat-sifat Allah azali dan abadi. Karena sifat Allah itu melekat pada apa yang namanya sifat Allah, seperti kita katakan pula pada zat Allah. Walaupun sifat Allah terbagi dua, ada sifat fi'liyah, ada sifat zatiyah. Sifat zatiyah sifat yang senantiasa melekat pada Allah. Sifat fi'liyah sifat yang sesuai dengan masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah. Kalau matiin dulu. Nah, saya perhatikan berikutnya. Ya. Qala al-musannif lahul ma'na ar-rububiyyati la maur la marbuba wa ma'na al-khaliqi wa la makhluqa. Dan Allah memiliki sifat rububiyah. Ya, la marbub. Ya, la marbuba. Diantum la marbuba, la marbubun. Hah? Enggak ada harokatnya ya. Enaknya apa irabnya nih? La marbuba apa la marbubun? Siapa yang pernah hafal akidah tohawiyah matan? Enaknya apa? Marbuba aja ya. Ya, la isim la nafiyal jinsi. Allah memiliki sifat rububiyah ya, semenjak wala marbuba. Ya. Ya. Kenapa itu? Hah? Mau minum di sini? Buset dah. Anak siapa itu? Aduh. Pulang aja kenapa tinggal dekat rumahnya ini? Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rububiyah. La marbuba, sebelum makhluk itu ada, sebelum yang marbuk kan kalau rububiyah Allah sifat mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki ya. Nah, Allah telah memiliki sifat ini sebelum makhluk yang diberi rezeki, yang dihidupkan, dimatikan, diatur itu ada. Maksudnya gitu. Paham enggak sini? Ya. Baik. Wa ma'na al-khaliqi la makhluqa. Dan Allah telah memiliki makna sifat mencipta sebelum makhluk itu ada. Sebelum ada ciptaannya. Ini kurang lebih sama kayak tadi ini. Ya. Barakallahu fik. Nah, Hilmi baca Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarifu rahimahullahu taala. Kadzalika huwa rabbun qabla an tujada al-marbubati. Qabla an tujada al-marbubatu, naibul fa'il. Demikian pula Allah adalah Rabb sebelum adanya marbubat itu. Makhluk-makhluk yang diatur, diberi rezeki, dihidupkan, dimatikan itu. Sebelum ada, diadakan itu. Terus, warabbu makna? Warabbu maknahu al-maliku wal-mutasarrifu wal-muslahu wal-masluhu muslihu wal-muslihu wal-sayyidu. Taib, Rab maknanya adalah al-malik. Ya, yang apa namanya, raja, yang menguasai, mutasarrif, al-mutasarrif, yang bertindak, ya, al-muslih, yang mengislah, memperbaiki, wasayyid, dan yang memimpin. Terus wa hadhihi sifatu lazimatun li dzatihi. Nah, sifat ini senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala. Lazim. Terus yusafu birububiyyati bila bidayatin wala nihayatin. Nah, Allah disifati dengan sifat rububiyah tanpa ada awal, tanpa ada permulaan, tanpa ada akhir. Terus qabla wujudil marbubati wa ba'da fana'il marbubati. Nah, sebelum adanya marbubat, makhluk-makhluk yang diatur itu, atau setelah hilangnya, hancurnya, binasanya makhluk-makhluk tadi, marbubat tadi. Ya, kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahya, sebagaimana Allah muhyil mauta, bahwa dia menghidupkan yang telah mati, ya, ba'da ma ahya, setelah dia menghidupkan, istahaqqa hadzal isma, ya, qabla ihya'ihim, maka Allah telah istahaqqa hadzal isma, Allah telah menyandang nama ini, nama al-muhyi, ya, sebelum Allah menghidupkan mereka. Wa kadzalika istahaqqa ismal khaliq qabla insya'ihim. Demikian pula Allah telah menyandang nama Al-Khaliq, sang pencipta, sebelum Allah mengadakan mereka, menciptakan mereka. Lanjut lagi Hilmi. Kama annahu subhanahu yusafu bikaunihi muhyil mauta fil azali wa bi annahu yuhyi wa yumitu wa la yakunu hadzal wasfu ma'duman hatta yakuna ahyal mauta. Taib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala disifati bi kaunihi muhyil mauta fil azali, bahwa Allah taala telah disifati zat yang menghidupkan yang telah mati di azali. Di azali dulu boro-boro ada makhluk yang dimatikan, dihidupkan. Allah aja dulu belum menciptakan makhluk, begitu kan. Namun Allah telah disifati dengan muhyil mauta, yang menghidupkan yang telah mati. Ya. Barakallahu fikum. Allahu akbar. Wa bi annahu yuhyi wa yumit, bahwa Allah menghidupkan, mematikan. Wa la yakunu hadzal wasfu ma'duman hatta yakuna ahyal mauta. Ya. Baik. Dan sifat ini enggak mungkin enggak ada. Sifat ini tidaklah, ya, ma'dum, tidaklah dinafikan, tidaklah tiada hingga Allah menghidupkan yang mati. Enggak demikian. Sifat ini sudah ada dahulu sebelum Allah mencipta sekalipun. Kan susunannya Allah mencipta, mematikan, menghidupkan lagi, kan gitu ya? Allah mencipta, menghidupkan, mematikan. Kan ada yang namanya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan gitu ya. Yang pertama kali diciptakan adalah al-arsh. Kemudian kolam, arsh, air, kolam. Nah sebelum itu Allah gak memberitahu kepada kita melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam Allah mencipta. Walaupun gak ada, gak menutup kemungkinan Allah telah mencipta juga. Namun Rasul kabarkan tidak demikian. Ya, bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-arsh. Nah masa azali itu yang gak ada awal, yang gak ada awal, Allah telah eksis dengan nama dan sifat-sifatnya. Di antara adalah namanya Al-Muhyi. Ya, Yuhyi, Uyumit, menghidupkan, mematikan. Loh, menciptakan aja belum? Iya, tapi Allah sudah menyandang nama itu. Paham gak sih? Beda sama kita makhluk, muslih. Ya. Sifatnya apa? Ya, si pemakan nasi uduk. Kapan yukol? Akil muslih yukol innahu akilur ruz uduk ba'da an akala ruz uduk, setelah dia makan nasi uduk baru dia menyandang sifat ya akul ruz ruza uduk ya baru dia makan nasi uduk. Qabla dhalik lah yuqal innahu akilu ruzi uduk. Nah, ini enggak dikatakan kan? Taib. Nah. Paham enggak sini? Kapan kita katakan ya? Nabil syaribul qahwah. Ya, bukan lagi syarib pakai mubalaghah. Syarrab. Inna Nabil syarrabul qahwah. Tukang minum kopi. Ya. Mata yukol, Taib. Setelah dia minum kopi sering. Qad yashrab al-qahwah. Qad tufidu at-taksir. Dia sering setelah dia kerap kali minum kopi. Baru dia dikatakan syarrabul qahwah. Tukang minum. Tukang minum, kalau tukang minum doang ya konotasinya jelek ya. Tukang minum. Tukang minum. Mabuk ntar. Sangkain suka mainnya ke Holy Wings. Padahal ke Warkop. Barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Lanjut. Wa inna ma hadza lahu minal qadimi wal azali. Dan ini telah ada bagi Allah minal qadim sejak dahulu wal azali sejak masa azali yang tidak ada awal. Terus wa amma ihya'ul mauta fa hadza mutajaddidun. Nah, adapun Allah yang menghidupkan yang mati yaitu sesuatu yang mutajaddid yang berulang. Terus ahya wa yuhyi subhanahu idza syaa. Ahya Allah pakai fi'il madi ini. Allah menghidupkan wa yuhyi dan terus menghidupkan ya, idza syaa subhanahu wa taala jika Allah kehendaki. Ini kan sifat fi'liyah. Sifat yang bergantung dengan masyiatillah. Nah. Terus lihat di matan. Wa dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadirun. Ya, dan yang demikian itu karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baca lagi Hilmi. Qala syarih rahimallahu taala hadza wasfu azali. Hawasfun azaliyun, inilah sifat azali. Terus la yuqalu bi annahu la yuqalu bi annahu mastafada fil madi. Mastafada al qudrata illa ba'da anna an khalaqa wa awjadal makhluqati. Ba'da an, setelahnya setelah an itu ya kan, kalau antum bacanya anna fi'il itu enggak mungkin ba'da an masdariyah ya, berarti ba'da khalqi al makhluqat. Nah, ba'dal khalqi wa ijadil makhluqat, itu takwilnya masdar dari masdar yang musbak dengan fi'il tadi. Tapi barakallahu fik. Wala yuqal, dan tidak boleh dikatakan annahu mastafadal qudratah, bahwa Allah baru mendapatkan sifat kudroh, sifat kekuasaan setelah Allah menciptakan, mengadakan makhluk. La, tidak demikian. Terus. Bal al-kudratu sifatun azaliyatun. Bal al-kudratu, bahkan sifat kudroh adalah sifat azaliyah. Sifat yang sudah ada sejak dahulu, yang tidak ada awalnya. Terus. Wa innama kaunuhu awjada al-makhlukati fahadha atharun natijun min kaunihi ala kulli syai'in. Taib, ala syai'in qadi, ala syai'in qadira. Taib. Wa innama kaunuhu, namun ya, keberadaan Allah yang apa, yang Allah yang awjadil makhlukat, Allah yang menciptakan makhluk, fahadha atharun, maka ini hanya asar, ya, ini hanya apa namanya, pengaruh, natijun, ya, ya, ini adalah akibat yang muncul, min kaunihi ala kulli syai'in qadira, dari status Allah sebagai zat yang maha menguasai atas segala sesuatu. Terus. Wallahu huwalladzi wasafa nafsahu bi annahu ala kulli syai'in qadirun. Taib, dan Allah lah yang telah mensifati dirinya bahwa dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Terus. Minal mawjudati wa minal ma'dumati. Minal mawjudat. Allah berkuasa apakah atas segala hal yang mawjudat, yang ada maupun yang ma'dumat. Ya. Maupun yang segala sesuatu yang tidak ada. Terus. Lam yuqayyid kudratahu bisyai'in. Wa lam yuqayyid kudratahu bisyai'in. Mu'ayyanin. Allah tidak mentakyid, tidak mempersyaratkan, membatasi kekuasaannya dengan sesuatu yang tertentu. Terus. La yu'jizuhu syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkannya. Terus. Wa la yajuzu at-taqyidu bi annahu qadirun ala kadza. Dan tidak boleh dibatasi bahwasanya Allah hanya berkuasa terhadap sesuatu tertentu aja. Ya. Wa la yuqalu innahu ala ma yasha'u qadirun. Ini juga enggak boleh dikatakan nih, innahu ala ma yasha'u qadirun. Allah maha kuasa atas apa yang Allah kehendaki aja. Enggak, tidak demikian. Terus. Innama hadza khasun bijam'illahi subhanahu wa ta'ala li ahli samawati wal ardi. Itu hanya khusus untuk pengumpulan penduduk langit dan bumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbah. Fahu ala jam'ihim idha yasha'u qadir. Wahadihi qadiyatun mu'ayyanatun. Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ya, khalqus samawati wal ard, Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa ma basa fihima min dabbah, ya, dan makhluk-makhluk yang melata yang ada di situ keduanya. Wahu ala jam'ihim, dan Allah mengumpulkan semuanya. Idza yasha'u qadirun. Allah maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Ini kata Syekh di sini qadiyatun muayyanatun. Ini kasuistik, masalah khusus. Ya, masalah tertentu aja. Ya. Barakallahu fik. Wa kullu syai'in ilaihi faqirun. Panjang ini ya. Bentar lagi maghrib. Ya, cukup deh ya. Subhanallah.